Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para rawuh kaum muslimin ingkang kawula mulyakaken, kawula tresnani fillah, alhamdulillah wonten ing kesempatan enjang menika sumangga kita ngunjukaken syukur kula sedaya panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala, awit kanthi nikmatipun kanthi berbagai macam kemudahan kula panjenengan sami saged makempal wonten ing papan menika, wonten ing Masjid Az-Zuhud. Sak perlu kita ngayahi setunggal kewajiban inggih menika salat subuh berjamaah, lan kita memanfaatkan wekdal ba'da salat subuh sejenak kita menghadiri majelis ilmu, majelis zikir kangih sangu kula panjenengan sedaya mangke ngadep Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi lenggah kula panjenengan sami menika kaitung kacatet sebagai amalan soleh ingkang katampi wonten ing ngarsanipun Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Nggih, perkara niki ingkang dadosaken kula panjenengan sami semangat iman kepada hari akhir, golek sangu ngadep Allah Subhanahu wa taala. Nah niki ingkang datosaken apa semangat. Bedane wong sing iman karo wong sing ora iman niku niki diantaranipun yakin kula panjenengan sami niku bakal ngadep Allah, yakin kula panjenengan sami bakal diminta pertanggungjawaban, ditakoni sangune nggih amalan soleh lan sapiturutipun. Mila monggo kita bersyukur kepada Allah sepindah malih nggih ngantos dumugi enjang menika kula panjenengan sami masih diberi nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Para sedherek kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wonten setunggal tema ingkang kula dipun suwun sesarengan membahas kalian panjenengan sami Atos judulipun niku cerah agawe bubrah, rukun agawe makmur. Nah niki santosa niki. Cerah agawe bubah, bubrah, rukun agawe santosa ngoten nggih. Makmur niki sami mawon. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki menawi ditingali judule. Niki janjanipun tentunya kita sebagai seorang muslim nggih kudu nganggo kacamata Islam kan ngeten. Untuk menilai cerah karo rukun. Saderengipun kita bahas kula badhe ngetaken ngelingake zaman rumiyin saderenge diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nggih menika zaman jahiliyah. Niku zaman sak elek-eleke zaman. Nggih. Kahanane niku kahanan sing paling parah teng donya niku. Nggih. Zaman jahiliyah. Wonge jane ora bodho-bodho niku nggih mboten. Wonge pinter-pinter jane niku. Cerdas, nggih. Pinter. Ahli bahasa, penyair, ahli perang. Nah niki sanes wong-wong bodho jan-jane niku, wong-wong jahiliyah rumiyin niku. Nggih. Ananging kahanan masyarakat jahiliyah niku kahanan sing paling parah. Nggih. Ora ana kasih sayang, nggih. Mboten wonten keadilan, mboten wonten rukun, niku mboten. Jadi dibangun di atas nggih kejelekan intine niku. Ingkang nomor setunggal sing paling parah tentunipun wong-wong jahiliyah niku wong-wong kang nglakoni kesyirikan. Nah niki sing paling parah niki. Perkara sing marakaken bubrah. Nggih, perkara ingkang marakaken rusak donya lan napa akhirat. Nggih. Niki kesyirikan niki. Nggih. Wonten ingkang dadosaken Latta menjadi ilah. Sesembahan saliyane Allah. Wonten ingkang patunge berhalane Uzza. Wonten ingkang berhalane Hubal. Wonten ingkang berhalane Manat. Wonten ingkang berhalane Waddan, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Aniki. Kabeh kabilah niku duwe cekelan dhewe-dhewe. Niki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingkang naminipun keadilan nggih mboten wonten sing namine jual beli niku ora ana jual beli ingkang bener aturan niku mboten wonten. Rusak. Sing jenenge riba niku teng pundi kemawon? Riba. Adol duit nggih. Bakul duit nggih. Adol rong dinar, dinar iku duit emas pian niku. Maka anggar jatuh tempo ora bisa bayar diwenehi tempo tambahan ning ana anake ngoten iki. Rong dinar plus rong dirham. Terus kaya niku. Iki kahanan tiang-tiang napa? Jahiliyah. Pertumpahan darah mboten usah dipun tanglet malih iki jenenge wong gelut nggih wong mateni niku wis dina-dina niku nggih harian nggih wabillahi taufik niki wong-wong Arab yang dikatakan sebagai orang-orang yang katanya menjaga Ka'bah ketika itu nggih dimuliakaken janjane wonten dimuliakan karena tinggal di napa di Mekah janjane. Ananging kemuliaan niku ora dadi napa nggih ora langgeng utawi rusak kemuliaan niku sebab dirusak kanthi tatanan-tatanan ingkang mboten bener. Nggih. Nah, walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala paring nikmat kanthi dipun utusipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. diutus Nabi alaihi salatu wassalam ingkang kanthi dakwahipun rasul nggih menungso niki kenal malih sinten Allah Subhanahu wa taala nggih kabeh dadi persatu nggih persatu di atas akidah ingkang napa lurus bersatu di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nggih disatukan di atas keadilan dan iki dipun utusipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an niku ngelingaken ngelingaken nikmat niki ini babagan nikmat diutusnya Nabi. Wonten ing surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala ngendika wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana wadhkuru lan kowe kabeh podo kelingan podo elingono wadhkuru ni'matallah nikmat Allah idh kuntum a'da'an nalikane kowe kabeh biyen padha bermusuhan. Atus rumiyen niku nggih wong-wong Aus, wong-wong Khazraj, wong-wong Arab niki bermusuhan. In kuntum aqda. Nggih. Banjur disatukan fa'allafa baina qulubikum banjur Allah Subhanahu wa taala ndadekake ati-atimu kabeh padha napa raket bersatu fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana banjur kowe kabeh dadi sedulur kanthi nikmate Allah Subhanahu wa taala ing menika kanthi dipun utus Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau mengajarkan agama ingkang mulia menika inggih menika Islam nggih niki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terus monggo kita napa nggih ngiling-iling niki. Dadi tatanan ingkang dipun maksud kula panjenengan sami niku supados bersatu, supados rukun. Niku rukun sing temenanan. Nggih menika rukun ingkang dibangun di atas bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki rukun sing bener niki. Sebab mangke wonten rukun ning rukune rukun sing semu. Semu niku napa nggih? Jane ora temenan. Mila wonten Al-Qur'an dipun sebat wong-wong munafik niku tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kowe kabeh nyangka nek wong-wong munafik iku janjane bareng. Keton-ketone bareng. Rukun ananging ati-ati niku tahsabuhum jami'an wa qulubuhum napa syatta ning ati-ati niku jan-jane niku ora napa ora rukun aniki ampun ngantos kula panjenengan sami nggih rukun ananging sanes rukun dibangun di atas napa nggih agama ingkang leres aturan ingkang napa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki ingkang perlu dipun ngetaken rumiyin nomor setunggal. Nggih wonten ing pundi kemawon. Coba kita lihat dari yang kecil, keluarga niku nggih. Keluarga niku angger rukun nggih, nyenengaken nggih napa ta? Nggih, nyenengaken. Ning rukun ingkang pripun lah niki? Jangan sampai rukun di tengah keluarga niku sanes rukun ingkang dibangun di atas nggih Al-Qur'an lan apa sunah ampun ngantos nggih contone masyarakat muslimin nek pancen kudu pisah nggih pisah nggih lho pripun iki kok marah-marahi pisah nih maksude wonten wong sing nikah nggih kok ngerti-ngerti tengah-tengah dalan ngerti nek bojone niki jane ora halal nggih saudara sesusuan misalnya niku nggih wis kadung nikah ning kok barang wis nikah malah wis ndek anak barang. Lho kowe iki sedulur susuanku mbiyen wis ale niku nggih. Diterusaken apa pisah niki? Oh niki kudu pisah karo kaya niki nggih. Ora terus rukun agawe napa? Nggih. rukun agawe santosa nggih ya ora santosa kaya niki mangke serah agawe bubrah niki mboten leres niki. Ah wonten setunggal kisah niki contoh masyarakat muslimin. Jadi yang namanya bersama pisah niki nggih kudu wonten aturanipun. Nggih. Rumiyin wonten seorang sahabat yang bernama Uqbah ibn Amir. Afan Uqbah ibn al-Haris ten sewu. Uqbah ibn al-Haris. Uqbah ibn al-Haris niki nembe kemawon nikah jan seneng-senenge niki nembe nikah nembe akad niki. Nggih. Nembe kemawon akad niku ujug-ujug wonten wong tuwa wong wadon nekani niki wong loro niki. Nggih. Suami istri. Ngabaraken kowe gemien tek susuni wong kowe kabeh iki sah loro niki. Jadi ternyata ini ibu susuan dulu pernah menyusui berdua. Berarti konangan saat ini nah niku sedulur napa susuan. Ini mungkin wanita ya wanita di luar zamane wong Arab rumiyin kan biasa nggih. Orang kalau punya anak disusukan itu biasa rumiyin wong Arab. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya beberapa saudara susuan. Terus nalika alit disusuaken. Senajan tidak satu waktu. Nggih. Senajan mboten satu apa waktu. Ini yang laki-laki disusui. Wis mantan gede niki wonten wong wadon disusukan di sini. Nggih niki dadi sedulur napa susuan. Lah bar nikah niki kok ditekani wong wadon ngabari nek wong loro niki saudara sesusuan. Wah niki langsung Uqbah ibn Amir ora suwe-suwe niki langsung numpak jaran. Ditunggangi jarane cepet-cepet nggih, sowan Rasul alaihi salatu wasalam teng Madinah, cepet numpak jaran wis. Ki urusane abot iki. Langsung tindak dumugi Madinah, tanglet dumateng Nabi alaihi salatu wasalam, duh Rasulullah kula nembe nikah. Ning bar nikah kok wonten kabar kaya niki, niki bojone kula sedulur susuan niku pripun? Nabi alaihi salatu wasallam lajeng ngendika kaifa wa qad qila piye meneh kowe saiki wis ngerti nek bojomu dudu napa bojomu kuwi mahrammu maksudipun kedah napa kedah bisa. Nah niki conto kemawon masyarakat muslimin pilih yang dimaksud dengan nggih persatuan yang kita berusaha bangun. Inggih menika persatuan di atas Alkitab, Al-Qur'anul Karim lan ugi napa sunnahipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing Al-Qur'anul Karim, nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendika wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Niki jawuhe Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Wala tafarraqu dan jangan kalian bercerai-berai. Amrika dawuh saking Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'anul Karim nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng kula panjenengan sedaya supados berpegang teguh dengan tali Allah. Nah niki ingkang kula panjenengan sami diperintahkan. Tali Allah ingkang dipun maksud menika inggih menika Al-Qur'anul Karim lan ugi napa sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ini persatuan yang dipun maksud. Supados persatuan niku, kerukunan niku menjadi kerukunan yang betul-betul menjadikan kula panjenengan sami niku sentosa, makmur. Keluarga dipersatukan juga di atas Al-Quran lan apa? Sunnah. Hubungan bermasyarakat, bertetangga, nggih ngoten. Dibangun di atas Al-Quran lan apa? Sunnah. Maka tenugi hubungan ingkang langkung ageng malih okay. Bermasyarakat, bernegara okay. Kerukunan yang dibangun niku okay. Monggo kerukunan ingkang dibangun di atas Al-Quran lan apa? sunnah, aturan-aturan ingkang jelas. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lan iki ingkang ndadosaken kula panjenengan sami mangke betul-betul mendapatkan kerukunan. Ingkang saestu bukan hanya sekedar lahiriahipun, tetapi juga kita betul-betul dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan napa bernegara niki nggih. Niki contoh. Kula sepatakan sakmenika contoh-contoh napa ingkang dipun dawuhake Al-Qur'an lan ugi sunnah Nabi ali salatu wasalam ingkang mewujudkan akan mewujudkan persatuan, kerukunan. Ingkang nomor setunggal contohipun dalam kehidupan bernegara. Kula panjenengan sami sebagai masyarakat niku didawuhi supados taat kepada napa waliul amr. Waliul amr fil ma'ruf dalam perkara-perkara ingkang napa ma'ruf. Niki salah satu upaya Islam niki supados kula panjenengan sami nggih niku pikantuk kesentosaan, kemakmuran dalam kehidupan bernegara. Nggih. Kula panjenengan sami menunaikan hak-hak penguasa kita nggih menika mendengar dan taat dalam perkara yang napa ma'ruf. Dan iki contoh. Niki sampun dados pesenipun Rasul alaihi salatu wassalam. Dawuh wonten ing Al-Qur'anul Karim lan ugi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala ngendika atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kalian Allah. Kowe kabeh padha taat marang rasul lan uga ulil amri minkum. Ulil amri niku ulama lan apa? Umara. Ya, penguasa. Dalam perkara-perkara ingkang ma'ruf. Lan iki ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Penguasa itu untuk ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Nek mboten mangke dadi rusak. Tatanan negara niku rusak. Mboten wonten kerukunan, mboten wonten kedamaian, mboten wonten ya. Wontene ming pemberontakan, wontene ming pertumpahan darah, wontene ming napa? Nggih. Perkawis-perkawis ingkang ndadosaken masyarakat cerah. Nggih. Rusak, nggih. Ani iki conto kemawon ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nggih. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nggih. Salah sengipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dalam kehidupan bermasyarakat nggih ngoten. Nggih. Islam niki nggih bisa hidup berdampingan dengan orang-orang non-Islam saged. Nggih. Tetapi ya tidak boleh terus mengorbankan apa? Prinsip. Kadang kan kebablasan nih bersatu kali wonten pengorbanan apa? Prinsip iki ora kena niki. Bersatu terus ibadah bareng misalnya niku nggih. Nggih mboten saged. Nggih. Lakum dinukum waliyadin urusan agama, urusan ibadah piyambak-piyambak. Nggih. Urusan ibadah niku piyambak-piyambak. Ya. Kita bisa hidup berdampingan dengan apa? Dengan selain muslim saged. Nggih. Wonten aturanipun. Sepindah malih aturanipun menika saking Al-Qur'anul Karim lan ugi napa? Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada yang bukan muslim. Ingkang dipun larang ketika kemudian kita mengorbankan apa? Prinsip. Nggih. Seperti misalnya nggih ikut merayakan perayaan apa? Hari rayanya non muslim. Ora kena niki. Walaupun dengan dalih persatuan mboten. Nggih. Mboten saged kaya niku. Wabillahi taufik. Bahkan dipun bahas wonten ing napa? Para kitab-kitab para ulama hukum mengucapkan selamat napa? Hari raya agama lain iki mboten angsal. Enggak boleh. Baik. Dalam keadaan Islam terus mengajarkan kita berbuat baik kepada non-muslim. Ini naik babakan prinsip ora, mboten. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat perhatian. Termasuk pada tetangganya Yahudi. Perhatian luar biasa. Tetangga kita, ya, walaupun dia bukan muslim, ya, punya hak tetangga, nggih mboten? Di dalam Islam itu ada hak tetangga. Idza tabakhta maraqatan, nek kowe masak napa kuah, gule utawi macam-macam niku nggih, sop nggih. Fa aksir ma'aha. Diakai banyune, nek banyu iso kan gampang nggih ngakai-akai banyune. Nek ngakai daging mantan napa? Mantan angel niku nggih. Aksir ma'ah, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jironaka lan aja lali tangga-tanggamu. Dikirim, diberi. Niku Islam dalam banyune, Pak. Iki Kalimantan isine lagi niku nggih. Kayak anggar banyu tok mantan ora patut lagi. Tapi saumpami kowe ngontene banyune nggih. Niku masyaallah nggih. Kalau kita dihadiah itu juga ya kita terima gitu. Nek sepenting kan mambune mambu iwak niku, Pak. Lumayan niku, Pak. Ngeten nggih. Nggih. Ala kulli hal nggih. Nah, iki contoh mawon nggih. Contoh. Terus yang namanya persatuan itu nggih, mestinipun persatuan ingkang dipun landasi kanthi Al-Qur'anul Karim lan ugi napa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam nggih. Mila rumiyin, Nabi alaihi salatu wassalam niku diajak tiang-tiang Quraisy, diajak niki. Wis kaya ngene wae. Ayo bareng-bareng. Dina iki wong Quraisy ayo nyembah karo ngibadahi jenengan. Ya sok gantian wong-wong muslim padha melu. Nggih, wong-wong napa? Arab gentenan kaya niku. Nggih, niki ide-ide sing ora bener niki. Nggih. Mboten leres. Niki babagan agama, mboten saged nggih pun, mboten saged nggih dolanan prinsip. Nggih. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatanan negara sampun dipun atur. Bagaimana agar ya kita bersatu dengan kita mentaati penguasa kita dalam perkara yang apa? Ma'ruf. Nggih. Dalam kehidupan bermasyarakat berbagai macam komponen masyarakat niki sampun dipun atur, pripun supados kula panjenengan sami saged napa bersatu rukun di atas syariat napa Islam, termasuk bermuamalah dengan non napa muslim, sanes wong Islam, nggih. Tiang-tiang kufar, wonten aturanipun. Nggih. Mekaten ugi kita ini di antara kaum muslimin, lah niki luweh-luweh malih niki. Nggih. Luweh-luweh malih. Kula panjenengan sami sebagai sederek iman, sederek Islam, ye, yang memiliki ukhuwah, paseduluran. Niki paseduluran ingkang mboten bakal pedhot nganti mangke dinten apa? Akhir. Niki mboten bakal pedhot. Angger sedulur nasab, ye, nasab niku angger ora padha agamane ora bakal ketemu. Nggih. Nek siji sugih siji marat ning padha karo Islam ketemu, Pak. Nggih. Nah. Niki masalahe benten agama, nggih. Baik. Nek pun benten agamane, ya ora bakal ketemu. Abu Lahab. Nggih, ngene apa ten? Abu Lahab niki wong sing cepak banget niki kali Nabi alaihi salatu wassalam. Nasabe niki jan banget caketipun. Wong Abu Lahab niku pamane. Paman nggih padha mangan karo bapak, nggih napa ten? Nggih padha karo bapake. Nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam iki padene niki. Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir mau niki senenge ora umum niki. Abu Lahab niki ora umum senenge. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam disusukan kepada budaknya yang bernama Suwaibah. Seneng banget niku Abu Lahab. Anaknya gandeng niki kok mboten gelem iman. Nggih, mboten gelem mlebu napa Islam. Nggih, pedhot nasab niku ora kanggo. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firmanipun tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dha talahab. Al-ayah. Abu Lahab. Contohnya pun kata, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kagungan putra, anak. Ini anaknya ora gelem apa? Iman. Sing jenenge bocah anak nggih sangat dekat ya, nasabnya langsung keturunannya, darah dagingnya. Anaknya nalika ora gelem munggah praune Nabi sinten? Nuh. Mboten purun apa? Iman. Ya Allah langsung memberikan vonis, ini bukan keluargamu. Senajan secara nasab ahlul bait kan gitu, tapi secara agama mboten nggih ora ketemu. Kembali kepada pembahasan. Ingkang naminipun persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah niki ukhuwah ingkang napa? Ingkang napa? Ingkang kuat nggih. Ingkang kuat mboten bakal pedhot mangke dumugi dinten napa? Kiamat, mboten bakal pedhot. Ngantos dipun sebataken. Wong-wong kang iman niku nalika nggih mlebet swarga, mlebet jannah Allah. Niku kalingan batir-batire. Batir-batir ora keton iki nang endi? Mboten ketingal. Ternyata masuk ke dalam neraka. Ya ora bakal ketemu nanti. Ten jannah niku mboten wonten. Ning niki muslim. Ananging dosane napa? Kuatah sehingga dipun vonis mlebet wonten ing nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Digoleki niki. Sampai akhirnya minta kepada Allah. Tanglet do Allah fulan fulan fulan iki. Rumiyin sholat nggih sareng ngibadah nggih sareng nggih bareng-bareng ngene ibadah kok ora ana nggih niki mlebet wonten ing ngendi nerakane Allah Subhanahu wa taala. Riyan berarti anu nggih hubungan yang mboten pedhot tidak akan putus. Sampai Allah Jalla wa ala memerintahkan untuk mencari teman-temannya yang dikenal di neraka kon golek. Nggih carane golek nggih Allah ingkang Maha mangertos nggih gampang lah nggih. Nggih. Wong zaman sakniki mohon kula teng mriki saged weruh kejadian teng adoh kan ngoten nggih. Iya. Dipados niki kanca-kancane nggih ingkang rumiyin apa iman lah pikantuk syafaat. Syafaat teman-temannya ini ahlul jannah. Akhiripun dipun lebetaken wonten ing swarganipun Allah, jannahipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, mila ma'asyiral muslimin. Nggih. Ukhuwah niki. Monggo kita pelajari baik-baik Al-Qur'an lan sunnah niku, nggih. Bagaimana mengajarkan kita agar ya, kita bersatu. Bersatu niku sing bener. Nggih. Bukan bersatu ingkang semu. Bersatu ingkang semu nggih, banget gampang nggih kan. Wonten ingkang bersatu karena donya wonten. Nggih. Nggih, karena sama-sama napa jenenge? Nggih, njenengan lho nggih, nggih sing ketika nggih saged mawon niku karena donya nggih. Karena napa karena padha motore, misale nggih. Grup si pitung nggih. Duwe motor tahun 70 nggih. Wonten malih skuter nggih. Skuter nggih. Bukan berarti terus njenengan ndak boleh punya skuter, boleh-boleh saja, ora masalah nggih. Lah niki cinta benci persatuan niki dibangun di atas napa? Skuter nggih. Angger wonten skuter bodol nang dalan dindeki, ditulungi, ditukoke jajan. Tapi angger sing mandek niku napa? Motor liyane bablas mawon. Ora ditulungi nggih. Lah iki kan berarti tresnane niki persatuannya bukan karena napa? Allah. Nggih. Mungkin karena sama-sama nggih olahragane padha, nggih senengane pit-pitan. Wonten ingkang senengane napa? Nggih golek manuk tembakan nika golek wonten ingkang senengane mancing nggih grup pemancing. Nah niki cinta dan bencinya ini bukan karena napa Allah Subhanahu wa taala. Nggih kayane bersatu. Nggih. Tapi kok anggar sekutere bodol ora bersatu maning. Sebab cinta dan bencinya bukan karena apa? Allah. Persatuannya bukan karena Allah. Lah niki ma'asyiral muslimin, monggo kita ningali. Nggih. Kula panjenengan sami niki tresnane wis bener apa ora? Persatuanipun niki sampun apa? Bener apa dereng? Berpisahnya kita juga sudah bener atau belum? Berjumpanya kita, berpisahnya kita ini monggo kita tingali karono Allah napa mboten karono Allah. Nah, niki. Niki ingkang mangke persatuan yang menjadikan sentosa. Niki kaya niku. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nggih monggo kita tingali nggih. Pinten-pinten ajaran Rasul alaihi salatu wassalam ingkang dados sebab kula panjenengan sami niki bersatu betul-betul di atas napa Alkitab was sunnah. Contohipun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nggih, jelas ingkang nomor setunggal kula bersatu di atas akidah ingkang lurus. Akidah ingkang napa? Ingkang lurus, Al-Qur'an lan napa? Sunnah. Nggih padha ngaji. Sami ngaos. Mangke bakal kepanggih, bakal ketemu, nggih, bakal sami. Sebab sing disinaoni padha Al-Qur'an lan apa? Sunnah mesti ketemu. Lah niki anggar mboten sami nggih senajan padha-padha nggih Islam ngaku Islam ning anggar akidahipun napa benten niki ketemu jan. Mboten saged niki. Angel banget. Nggih. Contone nggih wonten tiang-tiang ingkang membenci para sahabat niki contoh mawon nggih. Nggih, ngaku Islam. Ananging karo sahabat sengite ora umum. Membenci Abu Bakar, As-Siddiq, membenci Umar bin Khattab, membenci Ali bin no, utawi para sahabat ingkang sanes, membenci Utsman bin Affan lan sapiterute. Nggih, mengkafirkan napa malih. Nggih. Niki kon bareng niku nggih mboten mungkin saged, mboten saged. Ora ketemu. Nggih. Bahkan kewajiban kita adalah membenci. Nggih. Membenci. Nggih. Lan sewu sakniki nggih. Angger kula duwe bapak, duwe biyung. Dituduh macam-macam karo kancane. Oh, bapakmu ke kon jahat. Ibumu ke wong sing kotor misale, padahal mboten. Nggih. Inten-inten kula rila napa mboten jenengan? Nggih mboten. Mosok ya arep bareng karo wong sing kaya niku ora bakal ketemu. Napa malih ingkang dipun lecehkan, ingkang dipun hina, ingkang dipun kafirkan niki para sahabat niki contoh. Niki mboten bakal ketemu. Nah supados kepanggih niki nggih, monggo kita kembalikan semua perselisihan kita itu kepada Al-Qur'anul Karim lan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, fa ing tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Fa ing tanaza'tum fi syai', kalau kalian bersengketa, nah bersengketa ini kan marake cerah, nggih to mboten? Nggih. Fa in tanaza'tum fi syai'. Kalau kalian bersengketa ana urusan-urusan sing gawe cerah. Pripun supados bersatu? Farudhu, kembalikanlah ilallah kepada Allah. Nggih menika kepada Al-Qur'an war Rasul dan kembalikanlah kepada napa? Rasul. Rasul menawi tasih sugeng nggih, langsung kepanggih Rasul. Gandeng Rasul sampun sedo, nggih tentunipun kembalikan kepada napa? Nggih sunnahipun, bimbinganipun. Nah niki mangke bakal ketemu. Nggih. Ayo dilihat bagaimana Rasul ngendika tentang sahabat. Rasul ngendika wonten ing Al-Qur'an utawa wonten ing hadis, la tasubbu ahadan min ashabi. Ojo pisan-pisan kowe mencela mencerca sahabatku niki dawuh Rasul. Nggih. Fa wallazi nafs Muhammad biyadi, demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba ma balagha mutta ahadihim wala nasifahu. Kowe kabeh nek dibanding para sahabat adoh. Sahabat kuwi nggih infak ming satu mut rong tangan niki ditangkup tangkup pake niku nek dibandingaken kali sedekah kula emas sak gede Gunung Uhud. Niku emas sing kula dalaken, kula infakaken segede Gunung Uhud niku ora bakal ngalahake infake sahabat senajan wing gandum sak wonten niki. Sahabat wing gandum utawa separo, separo gandum ngeten niku. Diinfakaken mboten saged dipun kalahaken. Tidak bisa. Artosipun ora pantes kula panjenengan sami niku mencela sinten? Sahabat, mencela Abu Bakar, mencela Umar lan sakpiturutipun. Kula niki ngaos teng mriki, saged maos Al-Qur'an, saged salat subuh di antara sebabipun jasa para napa sahabat. Ah niki modal ingkang nomor setunggal supados kula panjenengan sami niku bersatu kanthi saestu rukun ingkang napa hakiki nggih monggo sami sinau. Seruan kepada seluruh kaum muslimin, ayo podo bareng sinau, podo sinau Al-Quran dan Sunnah, insya Allah bakal ketemu, mesti bakal ketemu. Al-Quran dan Sunnah kanti pemahaman ingkang nama leres, bakal kepanggil. Ingkang nomor kalih, supados kula panjenengan sami niki bersatune temenanan saestu, monggo kita tunaikan adab-adab Islam. Adab-adab Islam ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ingkang dadosaken rukun. Kaum muslimin dadi rukun satu dengan yang lain. Nggih. Inggih menika contonipun nggih, nebaraken salam. Iki conto. Ifsa'us salam. Ini salam kan disampaikan kepada kaum muslimin ngoten nggih, nggih. Ifsa'us salam. Kalau bukan muslim ya kita tidak mendahului. Kita sedang bicara khusus kaum muslimin sak menika. Niki dados sebab kula panjenengan sami betul-betul bersatu, nganti atine niki bersatu. Mboten ming lambene, mboten ming lahiriah. Nganti tekan ati. Ini kalau kita saling mendoakan, saling menebarkan apa? Salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai' idza fa'altumu tahabbtum afsus salama bainakum au kama qala rasulu alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam ngendika la tadkhulunal jannata, kowe kabeh ora bakal mlebu jannah hatta tu'minu, nganti kowe kabeh gelem padha iman. Iki syarat mlebu swarga niku iman dumateng Allah, iman dumateng Rasul, mlebu Islam. Hatta tu'min. Wala tu'minu, lan kowe kabeh ora bakal sempurna imane. Hatta tahabu, sampai kalian antara kaum muslim ini saling mencintai padha tresno. Lajeng Rasul ngendika, kowe gelem apa ora tak ajari perkara, yen perkara kuwi kok lakoni, ya kamu lakukan ini, kamu bakal akan saling mencintai. Tresno iku teng pundi? Ati nggih to mboten? Tekan jero niki. Nggih, tekan jero. Temenan niku tekan jero. Mboten ning iki awale lisan, assalamualaikum warahmatullahi, ning terus dina-dina niku saben ketemu napa? Salam, arep pisahan nggih napa? Salam. Ketemu malih, salam malih. Terus kaya niku. Niki nggih ati niki bakal napa? Betul-betul masuk ke dalam tresno. Awala adullukum ala syai' gelem apa ora kowe tak ajari perkara yang kowe nglakoni perkara iki nggih tahabbatum kowe bakal saling mencintai. Napa ngendikane Rasul? Afsus salama bainakum, tebarkan salam. Tebarkan salam. Ditungake seneng banget niku. Nggih. Ditungake niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan doa. Assalamualaikum, semoga Allah melimpahkan keselamatan padamu. Keselamatan apa niki nun sewu? Mboten dipun sebut niki. Berarti keselamatan jasad, keselamatan apa? Rohanine, keselamatan donyane, keselamatan akhirate, keselamatan bandane, kabeh keselamatan. Ora dibatesi. Benten kalian ucapan selamat-selamat kita, selamat pagi ini. Ini pagi to nah sore. Masih dereng kena niki. Didoake apa ora niki. Selamat pagi, Pak. Ya, nah sorenya, siangnya, nek salam mboten assalamualaikum iki mboten dipun batesi. Niki. Niki. Kan ngeten niki kabeh niki. Mila mboten saged diganti lah. Kalimat salam niku mboten saged dipun ganti. Ya. Lah bisa. Nawane ditambahi didongake rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditambahi malih wa barakatuh. Nah niki luar biasa. Mila jangan meremehkan babagan niki. Babagan salam niki ampun dipun remehaken. Nggih, masuk rumah salam, pamit salam, kepanggih salam terus kaya niki. Niki sing mandan angel niki teng pasar niki. Nggih, sampun ketemu bakul assalamualaikum. Kan jane indah banget niku kan. Nggih. Teng pasar salam nggih. Jane iki akhire kan padha mawon nggih. Mesti mau mungel kan sing jenenge mlebu teng warung kan mesti nggih. Paling mboten kula nuwun nggih mboten. Nggih. Pak kan ngeten. Mbok yo diganti cobi. Assalamualaikum, Pak. Ya kan tambahi dikit apa apa. Nggih. Ya ora mungkin mampir pasar nopo toko meneng mawon deleng kan mungkin mesti wonten unen-unene kan ngeten. Masuk rumah juga gitu. Bukan hanya ngetok saja. Nggih. Mesti ya kita harus berbicara. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Contoh, babagan salam. Malih, contoh ingkang sanes. Ingkang dipunajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam kangge kula panjenengan sami. Nggih. Ini kok babagan napa? Muamalah niki. Babagan muamalah. Jual beli misalipun. Niki kita sepatakan contoh mawon sing aben dinten insyaallah kula panjenengan sami niki napa ya melakukan jual beli. Muamalah jual beli niki. Niki muamalah ingkang kula panjenengan sami nggih. Niki sampun dipun atur di dalam syariat Islam. Niki sanes babagan ingkang sepele kayane ngiming adol tuku nek ora cash nggih utang kan ngoten niku. Kayane babagan sing wis biasa. Ananging Islam niku ngajaraken kula panjenengan sami nggih bermuamalah kanthi muamalah ingkang jagi nggih ati-ati kula panjenengan sami niki supados terus bersaudara terus rukun. Contone ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah nalika kula panjenengan sami jual beli ya dan saya hutang ya, napa malih angkane ora sithik angkane akeh ya. Niki dipun syariataken supados dipun cathet supados dipun apa cathet ditulis nggih ya. Wontene nggih utawi ingkang normal anggere sing gedhe-gedhe niku nggih wonten saksine nggih wonten saksinipun niki wabillahi taufik kadang wonten ingkang usah amus biasa percaya nah usah rasa ditulis nah anu kadaran utang mung 1 miliar iki nah 1 miliar iki ya mau duwite wan kata ngoten nggih nggih ya niki sedina rong dina tapi anggar kelalen njang mumet napa niku nggih mumet akhire lu aku ora duwe utang nah kowe duwe utang ora mari sumpah mari wallahi nyawa ora duwe utang napa mboten mumet niku nggih diajukan masalahnya ora ana seksi nggih nggih padha ribut dhewe ora ana bukti kan malah repot niki. Akhiripun makin mboten rukun malih. Ya, coba seandainya kula panjenengan sami niku nglaksanakaken apa ingkang dipun nggih ajaraken dening Nabi alaihi salatu wasalam niscaya akan menjadi sebab napa kebaikan. Iki contoh kemawon dalam sebagian urusan jual beli. Dereng ingkang sanes nggih. Nggih. Termasuk kita dilarang kalau ada orang punya kecondongan sedang ya sedang kecondongan misalnya saya kok beli ya. Pak Haji gua pada itu mas barangnya sudah ada kecondongan ya. Nah terus kok wonten tiang nyepai ojo tuku ngon Pak Haji ngonyong bayar murah pengajinya malih ya. aja tetuku ke barangnya ora bagus. Wis ora bagus larang nggonyong bae ke sing barangnya bagus regane napa murah. Ha niki. Niki teng syariat Islam mboten angsal niki. Wong kita sedang ada proses kecondongan kok ditabrak ngoten niku. Nggih. Jual belinya sah-sah saja seandainya saya pindah. Ananging mesti wonten ning ati niki wonten napa perasaan. Nggih. Wabillahi taufik. Termasuk juga ketika kita melamar, meh sami mohon jual beli juga demikian. Saya sedang melamar, sedang proses, ada kecondongan dari dua belah pihak, ini pun dicorna baik nanti urusannya genah, pedot nopo terus ngeten niku. Halo? Guys, mas buat nanti rampung genah-genahan ngeten niku. Mangke nembe kemauan maju. Saumpami kok wonten ingkang nabrak misalnya terus dadi karo sing nabrak niki nggih sah-sah mawon janjane. Nanging kan ada sesuatu yang tersisa dalam apa? Dalam hati ini. Nah, niki Islam. Niki penjagaan terhadap persatuan ini luar biasa. Nggih. Wonten malih setunggal bilih. Niki babagan ibadah. Nggih. Nek wong jaga lisan tinggal nomor kali jaga perbuatan di dalam napa? Niki muamalah. Ha ingkang nomor 3 niki babagan ibadah. Babagan ibadah ingkang Islam nggih memerintahkan kita untuk menempuh sebab supados bersatu. Contohnya ibadah salat niki. Ibadah salat diwajibaken tumrap wong-wong lanang ingkang qadir duwe kemampuan supados salat teng pundi? Masjid. Nggih. Niki pendapat ingkang paling kuat niki. Teng masjid. Pahalane ditikilake 17, langkah-langkah kaki ke masjid itu yang satu mengangkat derajat, yang satu menghapuskan apa? Dosa, mangkate mulie sami mawon, nggih. Dereng mangke teng masjid kaitung salat, ngenteni imam nggih diitung tasih napa? Salat, selama di masjid didoakan oleh malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu, didongaken apa malaikat. Napa malih saged soft pertama lan sak piturutipun niki keutamaan ingkang banget kathahipun. Lan diantara hikmah nggih, kula panjenengan sami salat berjamaah niku adanya iktilaf persatuan niki. Persatuan ingkang nggih sesuka kumpule niku teng masjid. Cinta dan bencinya itu karono napa Allah. Ngantos babagan soft mawon Rasul alaihi salatu wasallam dawuh supados napa nglurusaken saf lan ngrapetaken napa saf la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum aw qulubikum. Ayo kowe kabeh padha ngrapetake sikil-sikilmu nalika napa salat saf. Nek ora ati-atimu bakal padha cerah. Ya, ternyata berpisah-pisahnya saf niki atau saken ati saged napa adoh saged adoh nggih napa malih niki sajatoe gedhe banget Turki nggih saking Madinah niki nggih ompo kan ngeten negare larang lah niki tanggane ora duwe nggih nganggo napa serbet niku nggih lah niki akhire arep nyepak nggih ora penak nggih Turki kan ngeten nggih nah ngeten niki wrangrang genah niki nggih. Niki mboten masalah napa nggih? Rapet napa mboten niki urusane rapet niki ndadosaken napa? Nggih, ati niki cepak. Nggih. Cepak ati niku. Adem, cepak napa ingkang dipun ngendikaken Rasul niki? Nggih, contoh-contoh sebab supados kula panjenengan sami menika nggih pikantuk persatuan ingkang saestu sehingga betul-betul kita akan makmur nanti. Nggih, lan sentosa teng donya lan lebih dari itu terus sampai di mana? Di akhirat kelak. Niki bilih ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah sekedhik ingkang saged kawula sampaiaken. Bilih napa tidak sesuai dengan maksud dari judul tapi nggih niki ingkang saged kawula sampaiaken nggih mugi-mugi kula panjenengan sami menika tansah dipun paringi barokah dipun paringi rahmah lan kesaenan saking Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.